Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaghal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana hawad azakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini malam Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau tanggal 29 November 2018, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 77. Namun sebelumnya, sebagaimana janji ana sebelumnya tentang membahas hadis tentang syafaat, hadis tentang syafaat, maka ana ingin membacakan kepada antum hadis syafaat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 183. Qala Imam Muslim rahimahullah wa haddathani Suaid bin Sa'id qala haddathani Hafs bin Maisarah an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar. Telah berkata Imam Muslim, yaitu telah menceritakan kepadaku Suaid bin Sa'id. Kemudian Suaid bin Sa'id mengatakan, telah menceritakan kepadaku Hafs bin Maisarah an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha' bin Yasar, dari Atha' bin Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nasan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata. Suf, tolong fokus, hadis ini mungkin hanya tidak akan berulang selama hidup kita membahas ini dua kali, tiga kali, bisa jadi hanya sekali saja. Tapi ini ada fawaid yang sangat besar nanti yang akan ana ingin sebutkan pada antum sekalian, termasuk bagaimana tentang keutamaan Allah kepada kita saat ini dipertemukan dengan muka-muka dan wajah-wajah yang belum pernah antum dapati ketika antum SD, ketika antum TK, ketika antum masih kanak-kanak, bahkan ketika antum kuliah tidak akan pernah berpikir nanti 10 tahun lagi saya akan bertemu fulan di Masjid Baitul Salam. Enggak ada. Ini di sini ada jawabannya, di hadis ini. Kalau antum masih penasaran, fokus. Ya. Bahwasanya ada orang-orang saat itu pada zaman Nabi SAW, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, na'am, ya. Maksudnya apa? Kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat. Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidhahirati sahwan laisa maha sahabun. Apakah kalian itu berdesak-desakan ketika melihat matahari dengan cemerlang, dengan sangat nyata, terang benderang, dalam keadaan cuaca yang cerah, sahwan laisa maha sahabun, yang langit itu tidak ada awan sedikit pun. Wahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahabun. Apakah kalian itu berdesak-desakan, susah payah untuk melihat al-qamar, rembulan, lailatal badri, pada malam purnama, bulan purnama, sahwan, dalam keadaan cerah, laisa fiha sahabun, tidak ada di langit sedikit pun ada awan. Qalu la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Artinya tidak akan berdesak-desakan, akan jelas sekali. Qala, ini Rasulullah SAW mengatakan, suf, antum melihat bagaimana jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang sesuatu, jawaban sesuatu yang lain. Apakah itu dengan kecerdasan Nabi SAW sendiri? Tidak. Itu adalah apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya. Nabi SAW itu berkata dengan apa? Bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika menjawab pertanyaan ini pun langsung Nabi SAW ditanya, apakah kita kelak akan melihat Rabb kita? Kalau antum sebagai manusia biasa, jawabannya apa? Ya dan tidak. Betul atau tidak? Tapi Nabi SAW menjawabnya dengan apa? Ya, kalian itu tidak akan berdesak-desakan kalau melihat apa? Bulan purnama, ketika melihat apa? Matahari yang terang benderang. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu mengarahkan jawaban itu dengan jawaban yang dahsyat. Mungkin tidak terpikir dari antum sampai jauh sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu la ya Rasulullah, tidak, artinya tidak akan mungkin berdesak-desakan. Allahumma barik. Ma tadarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati illa kama tadarruna fi ru'yati ahadihima idza kana yaumul qiyamati adzana mu'adzinun liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'budu fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnami wal ansab illa yatasaqatuna fin nar. Nah, ma tudarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi yang maha tinggi. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya, anak kasih sini ya. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Ya. Kecuali kalian itu apa? Berdesak-desakan dalam melihat salah satu di antara duanya, yaitu apa? Melihat bulan purnama dan melihat matahari. Itu tidak akan mungkin berdesak-desakan. Idza kana yaumul kiamati, ya, apabila pada hari kiamat adzana muadzinun, akan ada yang memanggil. Liyat tabi' kullu ummatin ma kana ta'budun. Akan ada yang memanggil setiap umat itu mengikuti apa yang diibadahinya. Apa yang diibadahinya. Fala yabqa ahadun, tidak ada yang tersisa seorang pun. Kana ya'budu ghairallahi, yang dia itu hanya beribadah kepada selain Allah. Subhanahu. Minal asnami wal asnam. Ya. Dari berhala dan patung-patung. Artinya apa? Saat itu orang-orang yang menyembah berhala itu disingkirkan sama sekali. Ya. Illa, kecuali mereka itu apa? Yatasaqatu finnar. Mereka itu berjatuhan, jatuh ke neraka. Siapa? Orang-orang yang menyembah berhala dan patung-patung tadi. Hatta idza lam yabqa, bahkan ketika tidak ada yang tersisa. Illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin. Tidak ada yang tersisa kecuali orang yang beribadah kepada Allah, baik itu dari orang yang melakukan kebaikan atau yang melakukan kemaksiatan. Wa ghubbaril ahli alkitabi, dan sebagian ahli kitab. Wa yud'al yahuda, dan juga dipanggil orang Yahudi. Wa fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi? Apa yang kalian ibadahi? Qalu kunna na'budu Uzair bin Allah. Orang Yahudi menjawab, dulu kita itu mengibadah, beribadah kepada Uzair, anak Allah. Ini menurut versinya Yahudi. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, kadzabtum ma takhadallahu min sahibatin wala waladin. Kalian dusta bohong. Allah tidak mengambil istri maupun anak. Allah tidak beristri dan Allah tidak beranak. Famada tabghun, famada tabghun. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian inginkan cari? Ya. Apa yang ingin dicari oleh kalian maksudnya? Qalu, orang Yahudi menjawab, "Atisna ya Rabbana." Ini apa? Yahudi ini cerdas. Dia tahu apa? Rabbnya. Kalau nanti orang ya, orang Nasrani juga akan ditanya, tapi mereka belum mengakui Rabbnya. Nanti sabar. Ini tentang Yahudi dulu. Atisna ya Rabb. Kami itu apa? Haus. Wahai Rabb, faskina, berikanlah air kepada kita. Fayusharu ilaihim ala taridun. Dan diberikan isyarat kepada mereka dengan apa yang mereka minta. Hanya fata morgana, bayang-bayang. Fayusharuna ilan nari. Dan mereka digiring ke api neraka. Ka'annaha sarobun. Seolah-olah mereka itu seperti fata morgana. Jadi nar itu tidak nampak di hadapan mereka. Itu seperti hanya seperti sarobun. Beda dengan syarobun. Kalau ini syarobun, qahwah, pakai syak, ini minuman. Kalau mereka pakai sin, itu artinya apa? Fata morgana. Yahtimu ba'duha ba'do. Mereka saling menjatuhkan satu sama lainnya. Fayatasaqatuna finnar. Mereka saling menjatuhkan sehingga apa? Jatuh ke api neraka. Mereka istilahnya apa? Duel satu sama lain, jatuh ke neraka. Ya. Tsumma yud'an nasara. Kemudian dipanggil orang-orang Nasrani. Jadi awalnya dipanggil apa? Seluruh umat berdasarkan apa? Yang diibadahinya. Yang patung-patung itu dihabisin dulu. Dihabisin dulu. Baru kemudian yang tinggal apa? Orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik yang melakukan baik kebaikan maupun yang melakukan kemaksiatan. Kemudian pertama dipanggil apa? Yahudi. Ketika dipanggil Yahudi apa mereka? Mereka mengetahui ya Rabbana. Mereka mengetahui atisna, faskina. Kita itu haus, berikanlah air kepada kita. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang-orang ini pada dasarnya mereka meyakini tentang Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mendustakannya dengan kedustaan yang nyata. Subhanallah. Ya. Kemudian fayuqalu lahum, ini sekarang yang kedua apa? Yang ketiga nih, Nasrani. Orang-orang Nasrani. Ma kuntum ta'budun. Apa yang kalian apa ibadahi? Yang kalian ibadahi dulu itu apa? Qalu, mereka berkata, kunna na'budul Masih ibn Allah. Kami itu beribadah kepada apa? Masih anak Allah. Tadi Uzair anak Allah, sekarang apa? Masih anak Allah. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kadzabtum ma takhadallahu min sahibatin wala waladin. Kalian itu dusta. Allah tidak mengambil istri maupun anak. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, mada tabghun, apa yang kalian ingin cari? Fayaquluna atisna ya rabbana faskina. Ya. Mereka berkata, kami itu haus wahai Rabb kami, faskina. Ini pertama mereka mengakui, nanti kemudian tidak mengakui. Sabar dulu. Faskina, maka berikanlah air kepada kami. Qala fayusharu ilaihim ala taridun. Dan diberikan isyarat kepada mereka dengan apa yang mereka inginkan. Fayusharuna ila jahannam ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dun. Fayatasaqatuna finnari hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin wa fajirin. Atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min allati ra'ahu fiha. Ya. Jadi mereka kemudian berjatuhan, dikumpulkan di api neraka. Ya. Mereka melihat seperti fata morgana, kemudian mereka pun saling menjatuhkan ke api neraka. Sampai ketika tidak ada yang tersisa kecuali orang yang beribadah kepada Allah dari orang yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan kemaksiatan. Atahum Rabbul Alamin. Ya, Allah mendatangi mereka. Ya, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fi adna suratin minallati ra'auhu fiha. Di dalam penampilan yang pertama yang mereka pernah lihat. Ya, yang bisa mereka lihat. Mereka sebenarnya tidak bisa melihat dengan nyata. Tapi mereka hanya melihat sekilas. Qala fama tantadhiruna. Apa yang kalian tunggu? Tajba'u kullu ummatin ma kana ta'budu. Ya, setiap umat itu mengikuti apa yang mereka ibadahi. Qalu, mereka berkata, ya Rabbana faraqna an-nasa fid dunya afkara ma kunna ilaihim. Kami itu memisahkan kepada manusia kebanyakan di dunia. Afkara ma kunna ilaihim. Kami itu menjadi orang yang paling fakir dengan apa yang mereka punyai. Walam nusahibhum, dan kita pun tidak bergaul dengan mereka. Artinya ini adalah apa? Orangnya menyendiri. Mereka ingin beribadah tapi salah. Ya. Fayaqulu. Ya. Kemudian Rabb, ya, Rabb berkata. Allah Azza wa Jalla berfirman, ana rabbukum. Aku adalah Rabb kalian. Fayaqulu. Dan mereka mengatakan apa? Na'udzu billahi minka la nusyriku billahi syai'a marrataini aw thalatan. Kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak mensekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu dilakukan, diucapkan dua kali ataupun tiga kali. Saking apa? Saking takutnya saat itu. Hatta inna ba'dahum layakadu an yanqaliba. Bahkan sebagian dari mereka itu hampir-hampir ya ayang qaliba, bergulingan. Jatuh bergulingan. Fayaqulu hal bainakum wa baina ayatun fata'rifunahu biha. Ya, maka Rabb pun berfirman, apakah di antara kalian itu dan di antara dia, ya, itu ada tanda yang kalian itu mengetahuinya? Mengetahui tanda tersebut? Fayaquluna na'am. Ya, kami mengetahuinya. Fayukshafu an sakin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi. Kemudian disingkap ansyakin, sak itu apa? Ini sak itu tengah-tengah, afan anak ini, tengah-tengah sini, bukan garis, tengah-tengah, tengah-tengah polo, ya, ya, betis, tengah-tengah betis, ya. Ini kalau ayam paling enak itu, ya. Ya, bukan tulang kering, bukan tulang keringnya, setengah dari betis. Ansakin, sak itu adalah betis. Fala yabqa man kana yasjudu lillah, dan tidak ada yang tersisa dari yang sujud kepada Allah, min tilqa'i nafsihi, dari orang yang ya dia itu bersujud, dia tidak akan tersisa. Jadi ketika orang sujud itu gimana toh? Ini kan gini kan? Ya, sujud gini. Nah, ini saknya, ini sudah enggak ada, dihilangkan. Ya. Betisnya itu dihilangkan. Ya. Illa adinallahu lahu bisujud. Kecuali diizinkan baginya untuk bersujud. Walayabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riyaan illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan. Ya. Dan tidak ada yang tersisa dari orang yang sujud tadi yang menyandar wariaan, dengan sombong, dengan riya, illa kecuali ja'alallahu dhahrahu, Allah menjadikan punggungnya tobaqan wahidatan, satu lapisan. Jadi punggung dan kakinya sudah enggak ada, apa sudah tidak menyatu lagi, hanya punggungnya saja. Karena satu apa? Satu lapis. Kalau punggung satu lapis kayak apa? Ya. Jadi manusia itu punya dua lapis. Lapisan bawah, lapisan atas. Yang ada di sini adalah lapisan atas saja, punggungnya saja. Allahumma sallam. kullama arada an yasjuda kharra ala qafahu. Manakala dia ingin bersujud, kharra ala qafahu. Dia itu terganggu dengan qafah itu di sini. Nih, ini qafah. Ya. Mau gini enggak bisa, mau gini enggak bisa. Karena apa? Sudah dilanggar. Ya. Tsumma yarfa'una ru'usahum. Dan mereka mengangkat kepala mereka, waqad tahawwala fi suratihi allati ra'ahu fiha awwal marrah. Dan mereka pun ya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal apa yang mereka lihat dari Allah Azza wa Jal di awal mereka lihat. Yaitu tadi sekilas tadi. Faqala ana rabbukum. Aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Baru mengakui engkau adalah Rabb kami. Tsumma yudrabu al-jisru ala jahannam. Kemudian di situ dibentangkan al-jisru, yaitu jembatan. Ya, di atas api neraka. Di atas api neraka. Wa tahillu syafa'atu, dan di situ berlaku syafaat. Wa yaquluna Allahumma salim salim. Dan ada yang berkata, Allahumma ya Allah salim salim, selamatkanlah selamatkanlah. Qila ya Rasulullah wa mal jisru. Kemudian para sahabat ada yang tanya, wa mal jisru? Jembatan itu apa ya Rasulullah? Qala dahdun mazillatun fihi khatatifu wa qalalibu wa hasaqun takunu binajdin fiha shuwaikatun yuqalu laha sa'dan. Ini dijelaskan oleh Syekh Ali Adam Itopi tentang maksud dari sini, dahsun mazillatun fihi khatatifu wa qalalibu wa hasaqun takunu binajdin fiha shuwaikatun yuqalu laha sa'dan. Jadi adalah jembatan yang itunya, jembatan itu adalah tajam sekali dari besi, penuh dengan duri, ya, dan bisa membelah apa saja yang melewatinya. Ya. Jadi situ penuh dengan duri, durinya dari besi. Ya, dari besi. Yuqalu laha sa'dan. Dikatakan ini ada sebutannya sa'dan. Fayamurru al-mu'minuna qatar fil 'ain. Dan kaum mukminin ada yang bisa melewatinya seperti kejapan mata. Cep, langsung. Jadi tidak merasakan sakit di atas jembatan tersebut. Karena jembatan itu tipis, tajam, penuh dengan duri. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Wa kal barqi, seperti apa? Petir. Wa karih, seperti angin. Wa qattair, seperti burung. Wa ka ajawi di al khail war rikab, seperti kuda. Ya, dan hewan tunggangan melaju. Fanaji muslimun, musallamun. Najin musallam, diselamatkan. Ya. Wa mahdusun mursalun. Artinya di situ adalah tentang ada yang kemudian diutus untuk melewati dari jembatan tersebut. Wa mahdusun finnari jahannam hatta idza khalasal mu'minuna. Dan di sini maksudnya adalah ketika orang-orang itu sudah melewati semua. Ya, yang dari apa? Dari penduduk neraka. Dari penduduk neraka itu melewati, ya, yang seharusnya. Ya, jadi maksudnya di sini, kaum muslimin nanti dulu dihisap. Setelah dihisap, mereka akan melewati ini, melewati apa? Jembatan ini. Kalau yang melakukan syirik itu langsung ke neraka. Tidak melewati jembatan. Ya, kama qol ulama. Kemudian di sini orang yang akan melewati jisr ini adalah orang-orang yang nanti akan diberikan apa? Syafaat. Makanya kaum mukminin ada yang melewatinya tanpa sakit, sekejap mata langsung nyampe. Ada juga yang dengan kesakitan. Nah, hatta idza khalasal mu'minuna minan nari, apabila telah bersih orang-orang mukmin dari neraka, fawalladhi nafsi biadihi, dan demi jiwa yang jiwaku ada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihimul ladina finnar. Ya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang tidaklah di antara kalian, seorang pun di antara kalian itu lebih berhak untuk menyandarkan kepada Allah, ya, dalam hal pada hari kiamat, dalam hal apa? Menyelamatkan saudaranya dari api neraka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ini tentang persaksian orang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Dan inilah yang ana ingin tunjukkan kepada antum sekalian. Nikmat antum yang antum dapatkan, kita di sini Islam sunnah. Yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang-orang yang berusaha menjadi soleh dan solehah. Ini persaksian Allah Azza wa Jal ketika orang-orang mukmin sudah Allah selamatkan dari neraka. Ya, orang-orang mukmin tadi bertanya kepada Rabb, memberikan pernyataan. Rabbana wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ada saudara-saudara kami yang mereka berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Ya. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, akhriju ma'arul man araftum. Keluarkan orang-orang yang kalian ketahui. Subhanallah. Anak, antum sekalian, ingat-ingat. Ini adalah saksi bagaimana rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah. Bahwasanya bisa jadi antum yang ada di samping antum, kanan, depan, belakang antum itu nanti menyaksikan di yaumil kiamah ketika salah satu di antara kita di sini disiksa. Dengan izin Allah, orang itu, saudara kita itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Allahu Akbar. Maka jangan pernah meremehkan arti dari berteman dengan orang soleh. Ini fawaidnya, Mas. Kenapa antum itu bosan untuk mendatangi orang-orang, taman-taman orang soleh, taman-taman surga, taman-taman ilmu, majlis ilmu. Inilah yang merindukan. Harusnya kita rindu. Ya, kelak kita akan disatukan di surga dengan persaksian masing-masing. Oh, fulan pernah duduk bersama kami di majlis ilmu. Pernah mengajari kita, pernah memberikan nasihat kepada kita, pernah mendoakan kebaikan. Subhanallah. Ini adalah apa? Persaksian. Persaksian seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Maka jangan pernah, sekiranya ini tentang fawaid yang lainnya. Sekiranya Allah Azza wa Jal, ya, Allah Azza wa Jal itu memberikan syafaat kepada yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki adalah orang-orang yang mukmin. Allah tidak menghendaki orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu memberikan syafaat. Tidak mungkin. Maka jangan pernah kita itu melakukan kesyirikan. Jangan pernah kita melakukan kekafiran. Nasallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Dikatakan kepada mereka, yaitu Rob, keluarkan orang yang kalian telah kenal. Ya, makanya anak katakan salah satu rambu-rambu aturan yang ada di majlis ini antum harus kenal depan belakang antum, kanan kiri antum. Karena apa? Kelak orang-orang itu menyaksikan kita. Dulu pernah kita di mana? Itu mereka menyaksikan. Ya, Pak Busta, depan, samping, kanan kiri antum, ya kecuali kiri antum. Ya enggak usah ditanya. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, makanya kalau ada waktu kelak akan ana tanya satu persatu. Antum kenal fulan enggak? Antum kenal fulan enggak? Enggak sekarang. Ya. Nanti ada ujiannya tersendiri insyaallah. Jadi persiapkan ya. Materinya sudah diketahui dari sekarang ya. Nah, fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi. Kemudian dikeluarkan banyak sekali makhluk, ya, di mana nar, ya, api neraka itu sudah melewati setengah dari betisnya mereka. Betis orang-orang yang hendak tadinya itu mau dibenamkan di api neraka, karena syafaat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin tadi mengeluarkan orang-orang yang tadinya di api neraka. Di api neraka dia sudah setengah betis kena api neraka. Allahu Akbar. Wa ila rukbataihi, bahkan sampai kedua lututnya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Ya Rabb kami, tidak ada yang terlewat, tersisa dari seorang pun dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk melakukan syafaat tadi maksudnya. Fayaqulu, Rabb Azza wa Jalla mengatakan, irji'u faman wajabtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Kembali kalian, barang siapa kalian dapati di dalam hatinya ada seberat dinar, satu dinar dari kebaikan, keluarkan mereka dari api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, dan telah dikeluarkan makhluk yang banyak sekali. Tsumma yaquluna, dan mereka pun mengatakan, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kami tidak membiarkan sedikit pun, satu pun, ya, tersisa dari siapapun orang yang telah Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Ya. Summa yaqul. Kemudian Rabb berfirman lagi, irji'u, balik lagi. Ya. Irji'u, faman wajabtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu. Ya. Kembali kalian. Kembali kalian. Faman wajadtum fi qalbihi, barang siapa yang kalian mendapati di dalam hatinya, mithqala nisfi dinarin, ada setengah dinar dari kebaikan, fa akhriju, maka keluarkan dia. Nah, ini tolong didengarkan baik-baik. Jangan cerita sendiri. Jangan cerita sendiri. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan apa? Makhluk yang sangat banyak. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Kita tidak tinggalkan seorang pun sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami. Tsumma yaqul, kembali lagi, irji'u faman wajabtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhriju. Subhanallah. Diulang lagi sampai berapa kali? 4 kali ini. Iya. Kembali kalian. Barang siapa kalian itu dapati di hatinya itu masih ada seberat darah iman, darah kebaikan, fa akhriju. Khair maksudnya di sini iman, ya. Iya. Fa akhriju. Maka keluarkan dia. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian dikeluarkan makhluk yang banyak sekali. Tsumma yaquluna, mereka pun berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha akhaira. Rabb kami, kami tidak meninggalkan di dalamnya itu kebaikan sedikit pun. Yang baik-baik semuanya sudah selesai. Ya, paham enggak di sini? Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqul. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, illam tusaddiquni bihadzal haditsi faqra'u in syi'tum innallaha la yatlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Antum lihat di surat An-Nisa ayat 40. Buka mushafnya. An-Nisa ayat 40. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, apabila kalian itu tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah oleh kalian apabila kalian mau surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Ya. Kita lihat. Ya. Surat An-Nisa ayat 40. Inna Allaha la yadhimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun seberat zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Fayaqulullahu azza wa jal saqafat syafa'atil malaikatu, dan Allah berfirman syafa'atil malaikatu wa syafa'atin nabiyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Syafa'atnya malaikat, syafa'atnya para nabi, syafa'atnya orang-orang mukmin, dan tidak ada yang tersisa kecuali arhamur rahimin, kecuali dad yang paling memberikan rahmat. Wa yaqbidu qabdatan min nari. Allah azza wajal akan menggenggam bagian dari neraka, satu bagian dari neraka. Fayukhriju minha qauman. Dan Allah akan mengeluarkan dari neraka itu satu kaum. Satu kaum. Lam ya'malu khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Tidak pernah. Ya, qad adu humuma. Ya, qad adu humama. Ya. Nanti akan dikembalikan lagi. Ya. Maksudnya di sini orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan itu nanti Allah akan hidupkan lagi. Ya. Falyuqihim fi nahrin fi afwahim jannah. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai di tepian surga. Yuqalu lahu nahrul hayati. Dikatakan itu adalah surga kehidupan. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Maka keluarlah dari mereka itu, ya istilahnya sudah gosong, sudah hitam, sudah enggak ada wujudnya. Ya. Kemudian keluar dari mereka hibbah seperti biji. Fi hamilil sail, ketika biji itu dikuras dengan aliran terus, ya, ala tarunaha takunu ila hajarin. Itu biji itu merambat, merambat menyusuri batu-batuan. Au ila syajarin, atau pohon-pohonan. Mayakunu ila syams usayfiru wa ukhaydiru. Ya. Itu seolah-olah merambatnya itu mencari cahaya dan menjadi kuning dan menjadi hijau. Wa mayakunu minha ila dilli yakunu abyad. Dan tidaklah ini, ya, apa? Wa mayakunu minha ila dilli yakunu abyad. Dan ketika melewati ada bayangan, ya, naungan, dia itu menjadi putih. Faqalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'a bil badiyah. Wahai Rasulullah, seolah-olah engkau itu sedang menggembala di lembah. Ya, sedang menggembala di lembah. Qala fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihima fi riqabihim al-khawatim ya'rifuhum ahlul jannati ha'ula'i utaqa'ullahi alladhi adkhalahumullahu al-jannata bighairi amalin amiluhu. Mereka dikeluarkan seperti apa? Mutiara. Seperti apa? Mutiara fi riqabihim. Di mana riqabihim? Di punuknya mereka. Ada khawatim, ada cincin-cincin yang terbuat dari mutiara, kinclong. Ya, ya'rifuhum ahlul jannati. Orang ahli jannah mengetahui mereka. Ha'ula'i utaqa'ullahi. Mereka adalah orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Alladhi adkhalahumul jannata, yang Allah masukkan ke surga. Bighairi amalin amiluhu, dengan amalan yang belum pernah mereka lakukan sama sekali. Antum bisa bayangkan bagaimana sifat maha penyayangnya Allah azza wajal kepada hambanya. Wala khairin qaddamuhu, belum pernah mereka melakukan kebaikan sedikit pun. Thumma yaqulu udkhul jannata fama ra'aitumuhu fahuwa lakum. Dan Allah berfirman, masuklah kalian ke surga. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum. Apa yang kalian lihat itulah milik kalian. Fayaquluna, mereka berkata tadi, orang-orang yang dibebaskan, Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan apa saja yang seorang pun belum pernah melakukannya dari alam semesta ini. Fayaqulu, dan Rabb mengatakan, lakum indi afdalu min hada, bagi kalian di sisiku ada yang lebih utama daripada ini. Fayaquluna, mereka berkata, ya Rabbana ayu syai'in afdalu min hada, apa ada lagi sesuatu yang lebih utama daripada ini? Sudah masuk surga, Mas. Ditanya lagi, ada yang lebih utama daripada ini? Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, fayaqulu ridaya ridaku fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku tidak akan memurkai kalian setelah ini selama-lamanya. Ayo waktu Isya. Ya Allah, adzan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi di sini ketika mereka berkata, ya Rabbana ayu syai'in afdalu min hada, wahai Rabb kami, apa ada sesuatu yang lebih utama dari ini? Artinya apa? Kayak misalnya antum itu sudah dikabulkan semuanya, tapi Allah masih memberikan apa? Ada yang lebih baik dari ini, ada yang lebih bagus dari ini. Ya. Fayaqulu, Allah berfirman, ridhoya ridhoku fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka aku tidak akan memurkai kalian setelah ini selama-lamanya. Ya, setelah ini selama-lamanya. Allahu Akbar. Qala, ini akhir dari hadis ini. Nah, ini perkataan Imam Muslim tentang riwayat yang ada pada beliau. Ini adalah tentang hadis syafaat, dan fawaid yang terbesar dari hadis ini bagi kita sekarang adalah tentang yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna fayuqalu lahum akhriju ma'araftum. Tentang apa? Perkataan ini. Akhriju ma man araftum. Akhriju man araftum. Akhriju man araftum. Keluarkanlah orang yang kalian kenal. Ya. Apakah mungkin yang antum kenal itu adalah orang-orang yang jelek yang akan dikeluarkan? Kira-kira bagaimana? Tidak. Pastinya yang orang yang baik. Ayo. Maka tidak mungkin orang yang jelek akan dikeluarkan dari apa? Dari neraka dengan sebab amalannya. Ini secara dohirnya, tapi Allah mempunyai keadilan jauh dari logika kita. Paham siapa di sini? Ayo. Jadi jangan sampai kita itu apa? Mengecap orang lain yang telah melakukan kejelekan seolah-olah dia akan jelek selama-lamanya. Bisa jadi Allah akan memberikan dia hidayah, dan bisa jadi Allah dengan kemaha pengasihannya menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Maka janganlah kita itu apa? Ngecing kalau sama orang-orang yang masih nyeleneh itu, jangan dibenci, tapi justru didoakan mereka untuk dapat hidayah, didoakan mereka untuk dapat anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ini salah satunya. Faham sampai di sini? Jadi ana minta kepada antum sekalian mulai sekarang peka terhadap apa yang terjadi saudara antum yang sekarang hadir ini, kanan kiri antum siapa? Tanya, tegur. Rumahnya di mana? Ya, syukur-syukur antum bisa membantu apa yang mereka menjadi kesusahan. Ayo khidmah. Apa yang bisa dibantu? Nah, semoga Allah Azza wa Jalla juga memudahkan untuk ana memberikan ringkasan tentang manajemen ayu khidmah biinillah Azza wa Jalla. Ya, ada buku yang pengen ana susun tentang manajemen ayu khidmah. Ya. Nah, ini yang bermanfaat semoga bagi antum sekalian, bagi kita di sini, kita bisa bertahun kerjasama gotong royong untuk senantiasa mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan dan mendakwahkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma salli wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.